Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pengen nanya. Pertanyaannya masih satu kasus, Bu ya. Satu kasus ya, tapi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan karena ini pertanyaan titipan, Bu ya. Dari beberapa orang yang ya mengadukan permasalahan ini dengan Umi, dan terus terang Umi kesulitan untuk menjawab yang tidak menyangkut pautkan dengan hati ya, Bu ya. Karena memang sesama wanita ya tentunya sama-sama berat untuk menerima hal ini. Ini kasus tentang masalah poligami, Bu ya. Pertama ada beberapa wanita yang mengadu suaminya ingin menikah lagi, Bu ya. Akan tetapi yang perempuan tidak sanggup untuk menerima keinginan wanita tersebut gitu, Bu ya. Dan karena memang banyak yang menjadi pertimbangan. Nah, terus ada ungkapan dari beberapa orang suami yang menganggap bahwa kalau wanita enggak ngizinin suaminya nikah, enggak solehah. Apakah ukuran solehah dan tidak solehahnya orang itu dari itu, Bu ya? Terus ada juga keyakinan beberapa wanita yang menganggap bahwa kalau suami mau menikah harus izin. Kalau enggak izin pernikahannya tidak sah. Nah, itu sebenarnya seperti apa di dalam syariat? Dan terus ketika seorang istri tidak memberikan izin atau artinya tidak menerima ketika suami akan menikah lagi, apakah itu termasuk bentuk hubud dunia, Bu ya? Padahal sebenarnya ketika dia menolak itu karena tidak mau spekulasi ya, Bu ya, karena masalah mampu menerima atau tidaknya nanti itu adalah satu hal yang belum pasti, tapi kalau sakitnya itu pasti gitu loh, Bu ya. Nah, terus juga ada kasus yang sudah terlanjur menikah gitu, Bu ya. Yang suaminya sudah terlanjur menikah lagi dan istri mengetahui hal itu, Bu ya. Bagaimana syariat seandainya seorang wanita tidak mampu dengan hal itu gitu, Bu ya. Apalagi seringkali dari beberapa pengaduan yang pernah terjadi, terungkap dengan terungkap pernikahan suami, terungkap begitu banyak kebohongan selama ini, alasan tugas bisnis ternyata ke tempat istri yang kedua, alasan begini ternyata begini, akhirnya dari kebohongan itu meninggalkan sakit dan rasa tidak percaya, Bu ya, sehingga menjadikan rasa hormat kepada suami itu berkurang dan tidak lagi ada nyaman di dalam rumah tangga. Padahal Bu ya mengatakan harga mati rumah tangga itu kan harus bahagia, Bu ya. Nah, jika seorang istri menemukan kasus seperti ini, apakah dolim? Apakah suatu bentuk kedoliman di saat istri itu meminta untuk berpisah dengan suaminya, Bu ya? Karena yaitu tadi rasa hormat yang sudah tidak ini karena banyak dibohongi, dan juga rasa sakit yang mungkin tidak tertanggung, tidak tertahan, sehingga menjadikan ibadah, pengabdian dan semuanya itu menjadi tidak lagi indah gitu, Bu ya. Nah, itu karena memang kami pernah dengar kalau seorang, kan ada perempuan kalau meminta cerai bukan untuk suatu yang benar, maka itu adalah suatu bentuk kedoliman dan nanti akan ada balasan berat dari Allah SWT. Kami ingin, yang ingin Umi tanyakan itu bagaimana syariat memandang ini semua, Bu ya. Karena terus terang kalau disuruh menjawab ya, kalau berdasarkan hati wanita ya gak ada yang sanggup gitu loh, Bu ya. Makanya pengen secara syariatnya bagaimana pembelaan kepada wanita jika menemui hal-hal seperti ini. Karena kan tidak ada kedoliman, tidak ada pemaksaan di dalam syariat kepada umat kepada umat Islam lah, Bu ya. Intinya kepada yang menjalaninya. Baik, Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poligami adalah ini pembahasan yang harus dibahas. Pahit tidak pahit. Itu adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat poligami bukan sesuatu yang terlarang, tapi poligami bukan untuk main-main. Dua kutub ekstrim yang salah. Semuanya adalah menjerumuskan. Adalah orang yang poligami jadikan mainan, jadikan guyonan, sehingga seolah-olah syariat Nabi Muhammad rendah. Sisi lain kutub ekstrim wanita yang tidak poligami, apaan pokoknya apapun bentuknya enggak bisa. Jalan tengah adil. Poligami adalah ada. Akan tapi wahai kaum pria, poligami harus ada aturannya. Ada aturannya, punya istri satu saja kadang bingung untuk mendidik sholatnya, mendidik ininya, berin ininya. Sudah begitu kadang istrinya taruh disembunyikan di mana, pendidikannya tidak ada. Sudah begitu berbicara poligami adalah sunnah, buat ente tidak sunnah lagi seperti itu, jadi haram.